Spesial buat semuanya SNP Indonesia yang masih setia bareng Yupalapa. Coba tangannya di atas bareng-bareng dong. Kalau semangat luar biasa. Tumis heel buat semuanya di sini. Nyanyi bareng-bareng ya. Tangannya di atas bareng-bareng yo. SNP Indonesia. Sebelah kanan juga. Coba boleh tahu suaranya bareng-bareng semua. Kiki tunghi ho. Keluarga besar punya SPK PT Kas. Buat semuanya bareng-bareng lagi. Terima kasih. anaknya SMP Indonesia semuanya. Dua lagu tembang India ya, Om.